Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya ingin bertanya tentang saya mohon penjelasan dari Buya Yahya tentang surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu, sampai selesai. Itu maksudnya tentang penjelasan di dalam yang Allah mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman itu, apakah pembahasannya hanya sampai situ atau di dalam majelis atau bagaimana? Saya mohon penjelasannya. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu, orang yang beriman dan punya ilmu. Jadi pengangkatan derajat orang-orang yang beriman dan punya ilmu. Ilmu di sini bukan ilmu zahir, tapi ilmu yang dibarengi dengan keimanan. Digabungkan ilmu yang diperoleh, yang didapat karena Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Jadi iman tak boleh ditinggal. Bukan orang beriman lalu diangkat derajatnya oleh Allah, lalu orang yang berilmu biarpun tidak beriman diangkat derajatnya. Oh tidak. Jadi maksudnya ilmu yang mengukuhkan keimanannya tadi. Jadi ilmu yang mengantarkan kepada keimanan. Makanya ilmu di sini bukan sekedar ilmu zahir. Ilmu zahir tidak menghantarkan kepada keimanan, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ilmu yang menghantarkan keimanan. Biarpun orang itu, dan ilmu paling hebatnya ilmu itu satu yang paling hebat. Ilmu mengenal Allah. Ilmu iman kepada Allah. Itu paling tinggi. Selebihnya adalah tambahan. Jadi kalau ada orang sudah kenal Allah, alhamdulillah ibu-ibu ini sudah punya ilmu, kenal Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah. Ini paling tinggi, selebihnya adalah tambahan. Maka diangkat derajatnya. Ya ini jadi bukan orang yang hadir di majelis taklim saja, bukan, biarpun tidak hadir di majelis taklim tapi tingkat kualitas keimanannya, ilmunya itu adalah tinggi, iman. Jadi ilmu yang sesungguhnya itu ilmu kenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga awal wajiban alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani, kata Sahih Zubad, ya awal kewajiban bagi seorang hamba adalah ilmu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah, ilmu kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti yang ngaji-ngaji tok, tidak. Jadi intinya semua orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala dia mempunyai ilmu derajatnya tinggi. Dan kemudian semakin banyak ilmu yang diketahui, selagi ilmu itu untuk mengukuhkan keimanannya, akan meningkat terus orang ini. Baik ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran jangan dianggap remeh. Ternyata dengan ilmu kedokterannya semakin banyak bertasbih, subhanallah. Kenapa patah di sini kok uratnya sel-sel segala macam. Akhirnya berpikir, ya. Itu adalah menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang disanjung dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala.